الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، تنبيه kepada الطلبة، بارك الله فيكم، bahwa apabila antum hendak mengerjakan salat dan antum sudah mengetahui apa yang akan dipelajari ba'da salat, maka sebaiknya antum telah menyiapkan kitab. Apabila ada dua kemungkinan, mungkin pelajaran ini atau mungkin pelajaran yang satunya, bawa kedua kitab tersebut sehingga selepas sholat tidak terjadi keramaian dan berkumpulnya at-thalabah di luar masjid di dekat loker hanya untuk mengambil kitab. Ambil kitab sebelum sholat, antum membawanya, taruh di depan tempat antum sholat atau di bagian depan masjid, sehingga barakallahu fikum, ketika selesai sholat dan siap untuk belajar, antum tidak perlu lagi ke belakang. Ini tanbih kepada para thalabah, mohon diperhatikan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Miyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan masih menjelaskan hukum-hukum seputar al-ila. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, min ahkamil ila, termasuk di antara hukum al-ila. Yan'aqidu al-ila'u min kulli zawjin yasihhu talaquhu. Bahwa hukum ila itu sah terjadi dari setiap suami yang sah baginya menceraikan. Man kana yasihhu talaquhu fa yasihhu ila'uhu. Apabila sah dia menceraikan istrinya, maka sah pula dia mengila, melakukan ila kepada istrinya. Musliman kana am kafiran. Apakah dia muslim atau dia kafir? Hurran am abdan. Apakah dia seorang yang merdeka atau dia seorang hamba sahaya, seorang budak? Wa minal ghadban wal marid. Dan dari seorang yang marah dan dari seorang yang dalam keadaan sakit, marah yang masih terkontrol, yang dia bisa memahami apa yang dia ucapkan, maka hukumnya secara umum apa yang disahkan ketika dia mentalak, ketika dia menceraikan, maka sah pula ketika dia mengila. Wa min az-zawjati allati lam yadkhul biha, dan sah pula seorang suami mengila istrinya meskipun belum terjadi hubungan di antara keduanya. Dia pengantin baru, belum terjadi hubungan, dia sudah mengila, hukumnya sah. Li'umumil ayah, berdasarkan keumuman dari ayat Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Namun sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa asal hukum ila adalah haram. Diharamkan bagi seorang mengila istrinya tanpa sebab. Karena menghukumi istri dengan cara ila menyebabkan seorang suami tidak melakukan satu konsekuensi yang menjadi kewajibannya, yaitu memberikan apa yang menjadi hak istri dari hubungan tersebut. Kemudian yang kedua, fi hadha tashri' al-hakim min Allah Subhanahu wa ta'ala bi amri al-muli bil wath'i aw at-talaq izalatun lidh-dhulm wadh-dharar 'anil mar'ah. Bahwa dengan ditetapkannya syariat yang bijak ini, syariat yang penuh hikmah ini dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada seorang lelaki yang mengila istrinya untuk segera mendatanginya. Kalau tidak datangi, maka diceraikan. Ditunggu selama 4 bulan. Lalu kemudian diberi pilihan, apakah dia mendatangi, dipaksa untuk mendatanginya. Kalau tidak, maka diharuskan untuk menceraikan. Jika suaminya enggan, maka hakimlah yang mewakili untuk menceraikan wanita tersebut atas nama suaminya. Apa hikmah dari ditetapkannya syariat ini? Diperintahkan untuk mendatangi istrinya setelah 4 bulan untuk menghilangkan kezaliman. Karena ketika seorang suami mengila istrinya, berarti dia menzalimi istrinya, tidak menunaikan hak istrinya. Dan juga untuk menghilangkan kemudaratan dari wanita. Sebab sebagaimana halnya kaum lelaki, mereka membutuhkan sesuatu yang dapat melampiaskan syahwatnya, maka demikian pula wanita, mereka juga membutuhkan sesuatu yang dapat mereka melampiaskan syahwat mereka. Ketika tidak adanya pelampiasan, maka ini memudaratkan wanita tersebut, menzalimi wanita itu. Wa ibtalun lima kanu alaihi fil jahiliyati min italati muddatil ila, dan membatalkan apa yang menjadi hukum yang pernah berlaku di zaman jahiliyah, di mana mereka memperpanjang masa al-ila tersebut, diperpanjang hingga melebihi 4 bulan, ya mungkin saja bertahun-tahun. Maka ini merupakan bentuk kezaliman yang kemudian syariat bertujuan untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Maka ditetapkanlah syariat yang telah kita terangkan, apakah dia rujuk dengan membatalkan sumpahnya dan segera mendatangi istrinya, atau dia menceraikan istrinya. Kemudian di antara hukum al-ila, la yan'iqidu al-ila'u min majnun wa mughma 'alayh. Tidak sah al-ila itu dilakukan oleh seorang suami yang gila, karena dia tidak punya akal, dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Atau seorang yang dalam keadaan pingsan lalu dia mengila, tidak sah. Li'adami tasawwurihima ma yaqulan, karena keduanya tidak memahami apa yang dia ucapkan. Seorang yang pingsan lalu, atau seorang yang tidak sadarkan diri dan dia hanya hadayan, mengucapkan sesuatu tanpa sadar, ini tidak teranggap sama sekali. Falqasdu ma'dumun minhuma, sehingga niat itu tidak ada dari keduanya. Maka harus ada niat, disertai dengan niat ketika seorang itu mengila. Maka dengan demikian, ma'asyara ikhwan rahimakumullah, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala telah menyelesaikan pembahasan tentang Al-Ila. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa Al-Ila hukum asalnya haram, namun telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ila kepada istri-istrinya, dan itu selama sebulan. Selama sebulan beliau mengila istrinya itu disebabkan karena ada sebab yang menyebabkan beliau mengila istri-istrinya tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama beliau melakukan ila kepada istrinya itu tidak sampai 4 bulan. Tidak sampai 4 bulan, hanya 1 bulan beliau mengila. Ini yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengila istrinya bukan berarti beliau melakukan sesuatu yang diharamkan. Namun beliau mengila istrinya tersebut untuk menjelaskan bahwa hukum ila ini ada di dalam syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu untuk menerangkan tentang sebuah hukum yang mungkin bagi umatnya mereka tidak diperbolehkan melakukan hukum tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya karena ada tujuan tertentu, ada hikmah tertentu. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perbuatan tersebut. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ila kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengila istri-istrinya itu disebabkan karena Hafsah radhiyallahu ta'ala anha menyebarkan sebuah rahasia yang seharusnya dia sembunyikan. Lalu dia sebarkan, dia sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada istri-istrinya. Sehingga beliau pun mengasingkan diri dengan melakukan ila tersebut. Dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari disebutkan, fa'tazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu min ajli dhalika al-hadith alladhi afshathu Hafsah ila Aisyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri dari istri-istrinya disebabkan berita yang disebarkan oleh Hafsah radhiyallahu ta'ala anha yang seharusnya dia rahasiakan tapi dia sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Terjadi pula khilaf di kalangan para ulama, apa rahasia yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Hafsah menyampaikannya kepada Aisyah. Ada yang menyebutkan bahwa disebabkan karena kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu meminum madu di rumah Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Lalu kemudian sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun menampakkan bahwa mereka mencium bau yang tidak sedap. Padahal yang beliau minum adalah madu. Nah, lalu kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan. Namun akhirnya dia menceritakannya kepada Aisyah. Sehingga Rasulullah SAW mengasingkan diri. Ada pula yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi budak wanitanya yang bernama Mariyah Al-Qibtiyah. Dan dia melakukan itu di rumah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu kemudian beliau meminta untuk dirahasiakan dan Hafsah menceritakannya kepada Aisyah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan uzlah, mengasingkan diri dari istri-istrinya. Dalam sebagian riwayat, dan itu disebutkan riwayat yang panjang dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengila istri-istrinya disebabkan karena mereka menuntut kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk adanya penambahan nafkah. Mereka meminta untuk ditambahnya nafkah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan uzlah ya selama 29 hari dengan meninggalkan berkumpul bersama dengan istri-istrinya. Ini disebutkan dalam sahih Muslim dalam hadis yang panjang. Walhasil ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ila selama sebulan kepada istri-istrinya. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, kata beliau, "Wa yahtamilu an yakuna majmu'u hadhihi al-asya' kana sababan li'tizalihin." Ada kemungkinan bahwa ini semua menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengila istri-istrinya. Jadi bukan hanya karena satu sebab, namun karena ada banyak sebab-sebab. Ya, jadi akumulasi dari munculnya hal-hal tersebut karena permasalahan Nabi alaihi salatu wasallam minum madu di rumah Zainab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Maria al-Qibtiyah di rumah Hafsah, dan juga ada kemungkinan karena adanya permasalahan nafkah yang diminta oleh istri-istrinya tersebut. Maka ini sebab-sebab yang akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam melakukan ila terhadap istri-istrinya. Kata beliau Al-Hafiz, "Wa hadha huwa al-la'iq bi makarimi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam wa sa'ati sadrihi wa kathrati safhihi wa anna dhalika lam yaqa minhu hatta takarrar mujibuhu minhunna sallallahu alaihi wasallam." Dan inilah yang layak pada diri Nabi alaihi salatu wasallam yang dikenal memiliki kemuliaan akhlak dan kelapangan dada beliau, dan beliau yang sering memberi maaf, bahwa hal tersebut tidak terjadi di mana Ali sallallahu alaihi wasallam melakukan ila kepada istri-istrinya melainkan disebabkan karena ada beberapa sebab yang terulang. Sebab-sebab tersebut terakumulasi sehingga Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam hendak memberi pelajaran kepada istri-istrinya, maka beliau pun menetapkan hukum ila itu kepada istri-istrinya selama sebulan. Ini diterangkan oleh Al-Hafidz rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Sampai di sini insyaallah semoga beri manfaat kepada kita sekalian, dan pembahasan berikutnya kita masuk ke hukum-hukum seputar adh-dhihar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.